Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Teman-teman yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian online Ngaji Usul Fikih Dasar yang membahas kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki bab tentang An-Nasakh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi An-Nasakh. Namun qadarullah, video yang terupload ternyata tidak sempurna. Maka semoga nanti di lain kesempatan Allah memudahkan kita untuk menggantinya atau merekam ulang kajian tentang definisi atau ta'rif An-Nasakh. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang dalil-dalil yang tidak bisa dinasakh. Berikutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat nasakh. Qala al-muallif rahimahullahu taala ma yamtani'u naskhuhu. Dalil-dalil yang tidak bisa dinasakh. Yamtani'un naskhu fi ma yali. Dalil yang tidak bisa dinasakh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-akhbar. Dalil-dalil yang sifatnya memberikan berita. Dalil-dalil yang isinya adalah berita. Bukan isinya perintah dan larangan, tapi isinya adalah berita. Kenapa dalil yang berisi berita itu tidak bisa dinasakh? Karena kalau seandainya dalil yang berisi berita itu dinasakh, ini menunjukkan adanya salah satu daripada berita itu dusta. Yang satu benar, kemudian yang satu dusta. Atau bisa karena kemungkinan yang lain, bahwa yang menyampaikan berita itu ragu-ragu, mana yang benar. Jadi ada dua kemungkinan ketika ada sebuah kabar kemudian diralat. Kabar kemudian dihapus. Kemungkinan yang pertama bisa salah satu kabarnya itu dusta. Kemungkinan yang kedua adalah orang yang menyampaikannya ragu-ragu. Dan dua sifat ini mustahil ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Oleh karena itu, ayat ataupun hadis yang berisi berita, maka itu tidak bisa dinasakh. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Di hari kiamat nanti, Tuhanmu akan datang bersama para malaikat bersof-sof. Tidak mungkin ada dalil, ada ayat ataupun hadis setelahnya yang mengatakan Allah dan para malaikatnya tidak akan datang di hari kiamat nanti. Karena tidak boleh ada nasakh dalam dalil-dalil yang berisi berita. Tidak boleh ada nasakh. Atau Allah mengatakan, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا. Tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali hari kiamat yang akan mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Maka tidak mungkin nanti ada ayat yang lain atau hadis yang berbicara ma ja'a asyratuha, tidak ada tanda-tanda kiamat itu. Nah, yang seperti ini karena ayat itu berbicara tentang kabar ataupun berita. Kabar apa? Kabar tentang datangnya tanda-tanda kiamat. Maka dalil-dalil yang berbicara tentang berita atau berbicara tentang kabar itu tidak mungkin terjadi nasakh atau penghapusan. Ya, alasannya tadi karena berita yang diralat atau kabar yang dinasakh, kabar yang dihapus itu menunjukkan itu sebabnya bisa salah satu di antara dua hal. Yang pertama karena kabar salah satunya itu dusta dan tidak mungkin Allah menyampaikan kabar yang dusta. Kemudian yang kedua, bisa jadi yang menyampaikannya ragu-ragu, kurang mantap. Dan ini mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pelajari Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW, tidak ditemukan satupun nasakh yang terjadi pada dalil-dalil yang isinya berita. Ya, tidak ada. Makanya di dalam definisi nasakh kemarin kan disebutkan ya. Nasakh itu adalah min dalilin syar'iyyin aw lafdhihi. Mengangkat keberlakuan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Jadi yang diangkat ataupun yang diralat di dalam nasakh itu adalah hukum syar'i. Bukan kabar syar'i, tapi hukum syar'i. Oleh karena itu penulis melanjutkan di sini di dalam buku ini, li'anna an-naskha mahalluhul hukum. Karena nasakh itu tempatnya atau objeknya itu adalah hukum. Hukum syar'i, bukan kabar syar'i. Wa li'anna naskha ahadul khabaraini yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadziban. Alasan yang kedua, karena menghapus salah satu kabar, salah satu di antara dua kabar yang disampaikan itu menunjukkan atau mengakibatkan salah satu di antara dua kabar itu kabar yang dusta. Dan ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penulis mengatakan wal kadzib mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi. Kedustaan itu mustahil terjadi pada kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Allahumma illa an yakuna al-hukmu atta bisuratil khabar. Kecuali jika suatu hukum itu tersampaikan kepada kita dengan redaksi kabar. Fala yamtani'u naskhuhu, maka tidak mustahil terjadi nasakh di dalil yang seperti itu. Jadi terkadang ada hukum, hukum di sini maksudnya adalah perintah dan larangan ya. Hukum di sini maksudnya adalah perintah dan larangan, yaitu yang melekat padanya hukum taklifi ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Terkadang ada hukum yang sampai kepada kita melalui ayat maupun hadis Nabi SAW, tapi redaksinya itu redaksi kabar ya. Redaksi berita. Namun yang dimaksudkan itu adalah hukum, bukan berita. Bedanya hukum sama berita apa? Bedanya kalau berita itu tidak mengandung perintah dan larangan, hanya kabar. Tapi kalau hukum, itu ada pembebanan. Ada, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Terkadang ada hukum yang sampai kepada kita, yang tersampaikan kepada kita, melalui redaksi dalil yang sifatnya berita. Maka untuk dalil-dalil yang seperti ini, untuk hukum-hukum yang terkandung di dalam dalil yang seperti itu, sifatnya itu tetap mungkin terjadi nasakh. Karena pada intinya adalah esensi daripada dalil tersebut, esensinya tetap hukum ya, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, tapi hanya menggunakan kata kabar atau kata berita. Contohnya qaulihi ta'ala iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Jika di antara kalian ada 20 pasukan yang bersabar, maka akan dapat mengalahkan 200 pasukan. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 minal ladina kafaru. Kalau kalian ada 100 pasukan, maka dapat mengalahkan 1000 pasukan dari orang-orang kafir. Fa inna hadza khabarun. Wa inna hadza khabarun ma'nahu al-amr. Karena ayat yang berisi berita. Ayat ini adalah ayat yang redaksinya adalah redaksi berita. Akan tetapi maknanya adalah al-amr, perintah. Walidza ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Oleh karena itu ayat tersebut dinasakh oleh ayat yang datang setelahnya atau ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa wa iyyakum minkum 100 sabiratu yaghlibu 200. Sekarang Allah ringankan kalian dan Allah mengetahui adanya kelemahan pada diri kalian. Maka jika di antara kalian ada 100 pasukan, maka yang bersabar maka dapat mengalahkan 200 pasukan. Nah, di ayat ini tidak ada kata perintah sama sekali. Semuanya berisi kalimat kabar. Akan tetapi di sini al-khabaru bimakna al-insya, ya. Kabar yang bermakna perintah. Makanya dalam ayat ini tertulis wa iyyakum minkum 20 sabirun. Wa iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Jika ada 20 pasukan yang bersabar di antara kalian dapat mengalahkan 200 pasukan musyrik. Ini kalimat berita. Artinya apa ini maksudnya? Maksudnya adalah wal yasbir minkum 20 amama 200. Bersabarlah, wajib bagi kalian untuk bersabar 200 pasukan kaum muslimin itu wajib untuk bersabar melawan 200 pasukan kaum muslimin. Artinya satu itu harus bersabar melawan 10 pasukan kaum musyrikin, ya, pasukan kaum musyrikin. Nah. Tapi kemudian dinasakh ayat ini, dinasakh oleh ayat setelahnya al-ana khaffafallah. Sekarang Allah ringankan kalian, cukup 100 pasukan dapat mengalahkan 200 pasukan, ya. Tadinya 1 banding 10, kemudian kewajiban setelahnya 1 banding 2, ya, 1 banding 2. Nah, ini contoh kalimat berita atau dalil yang berisi berita tapi maknanya adalah hukum ataupun perintah. Halam. Kemudian yang kedua, dalil kedua yang tidak bisa dihapus, al-ahkamul lati takunu maslahatun fi kulli zamanin wa makan. Hukum yang maslahatnya itu terdapat di setiap waktu dan tempat. Contohnya misalnya kat tauhid. Ya, seperti tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa hak, dan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan penjelasannya. Wa an taqulu, dan mengatakan tentang agama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ada 5 hal yang dilarang di dalam ayat ini. Yang kata para ulama, larangan ini berlaku kepada semua umat manusia. Artinya semua umat manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Muhammad SAW. Yang pertama ada al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Segala tindakan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, perbuatan dosa. Yang ketiga, tindakan melampaui batas. Yang keempat, menyekutukan Allah. Yang kelima, berkata atau berbicara tentang agama Allah tanpa dasar ilmu. Ini ada 5 hal ini. Kata para ulama, dilarang oleh Allah pada seluruh umat. Bukan hanya umat akhir zaman saja, ya, tapi umat di seluruh zaman dan umatnya seluruh para nabi dan rasul. Karena 5 hal ini merupakan maslahat yang senantiasa relevan di sepanjang, di setiap waktu dan setiap tempat. Terutama di sini tauhid. Tidak mungkin yang namanya perintah bertauhid kemudian dinasakh. Walaupun itu ayatnya berupa perintah, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini tidak mungkin kemudian ada ayat berikutnya mengatakan la ta'budullah wa asyriku bihi. Jangan sembah Allah dan sekutukanlah Allah. Maka ini mustahil, tidak mungkin. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa seluruh syariat para rasul itu, seluruh ajaran para rasul itu sama, yaitu tauhid. Tidak ada penghapusan, walaupun itu berpindah, berganti nabi, berganti rasul, tauhid ini enggak ada nasakh. Ya. Semua para rasul itu menyampaikan tauhid. Ya. Rasul yang datang setelahnya meneruskan perjuangan dakwah tauhid itu. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus rasul sebelum kamu, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Makna fa'budun di dalam Al-Quran itu adalah wahidun. Ya, tauhidkanlah aku. Jadi kalau tauhid yang mana itu merupakan pokok iman, ya, segala yang berkaitan dengan pondasi iman, maka nasakh di dalam ajaran Allah ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Semuanya mengatakan la ilaha illallah. Semuanya mengajak kepada la ilaha illallah. Tapi yang dinasakh itu adalah syariatnya. Kalau aslul iman, ya, pokok-pokok iman, tauhid, ya, dan rukun-rukun iman, maka sama semuanya. Kan tetapi yang dihapus itu adalah syariat. Syariat itu tata cara ibadah. Ya. Seperti misalnya taubat, ya kan, taubatnya di zaman Nabi Musa dengan Nabi Muhammad beda. Walaupun sama-sama taubatnya itu ada, cuman tata caranya yang dinasakh atau yang diralat. Kalau zaman Nabi Musa, taubat itu harus bunuh diri. Tapi zaman Nabi Muhammad cukup an-nadmu huwat taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Menyesal, kemudian beristighfar, kemudian dilanjutkan dengan i'tikad, ya, ataupun tekad tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi yang dihapus itu syariatnya, bukan aslul iman. Nih, yang kedua yang tidak bisa dihapus adalah apa? Hukum-hukum yang maslahatnya itu relevan di setiap zaman dan makan dan tempat. Ya, itu di antara contohnya adalah at-tauhid, kat-tauhid, ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya dikecilkan. Nah, kalau seandainya katanya tauhid itu ajarannya seluruh nabi. Ya, seluruh nabi itu bertauhid. Terus kenapa di zaman Nabi Adam Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Bukankah ini bertolak belakang dengan prinsip tauhid, sujud kepada manusia? Katanya tauhid itu ajaran seluruh nabi. Tapi nyatanya di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud pada Adam. Bukankah ini bertentangan dengan prinsip tauhid? Maka kita katakan bahwa para malaikat itu dahulu sujud kepada Adam bukan seperti sujud mereka kepada Allah. Karena sujud mereka kepada Adam itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan sujud yang berdiri sendiri. Ya. Tapi itu adalah bagian daripada menjalankan perintah Allah. Itu bagian daripada sujud kepada Allah, karena itu, atau bagian dari ketundukan kepada Allah, karena Allah merintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Sehingga tidak sama sujud kepada Adam, sujudnya malaikat kepada Adam dengan sujud malaikat kepada Allah SWT. Ya. Kemudian yang kedua, sujudnya mereka kepada Adam itu bukan sujud penyembahan, ya. Akan tetapi itu adalah sujud yang sifatnya pengagungan. Sujud yang sifatnya penghormatan. Bukan sujud yang tujuannya menyembah, tapi untuk penghormatan. Nah, syariat sujud yang tujuannya menghormati ini di umat-umat sebelum kita berlaku ataupun diperintahkan seperti di umatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menceritakan dalam surat Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada. Kemudian Nabi Yusuf menempatkan kedua orang tuanya, lalu para saudara Yusuf. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud sujud pada ayat ini Maksudnya adalah sujud yang kita tahu, ya sujud. Meletakkan dahi di tanah, kemudian sujud kepada manusia. Tapi ini dilakukan mimba bitahiyah. Ini dilakukan dalam rangka penghormatan, ya. Bukan penyembahan. Ada yang mengatakan bahwasanya sujud di sini maksudnya adalah al-inhina, hanya menundukkan badan. Menundukkan badan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepang, ya. Penghormatannya itu seperti rukuk, ya. Mirip dengan rukuk. Inhina. Nah, ini di zaman Nabi Yusuf seperti ini disebut dengan sujud. Nah, ada dua tafsiran, ya, tentang makna sujud di dalam cerita Nabi Yusuf itu. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Kata tauhid seperti tauhid wa usulil iman. Demikian juga pokok-pokok iman. Pokok-pokok iman yang wajib kita imani seperti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Ini berlaku di semua ajaran Nabi dan Rasul. Bukan hanya ajaran Nabi kita saja. Jadi rukun imannya Nabi, ajaran Nabi Isa, rukun imannya Nabi Musa, sama dengan kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul. Ya. Ini tidak mungkin terhapus. Wa usulul ibadat. Demikian juga pokok-pokok ibadah. Ini juga tidak ada nasakh. Contohnya seperti sholat, demikian juga puasa, zakat, demikian juga haji. Ini syariat ini adalah pokok-pokok ibadah dan ada pada setiap nabi dan rasul, ada juga pada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW. Cuman yang beda adalah teknisnya saja. Kalau judulnya sama, sholat, zakat, puasa, cuman yang beda adalah tata caranya saja. Sebagaimana Allah ceritakan tentang syariatnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah SWT pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis salata li dzikri, ya. Dan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Firman kepada Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, ya, wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Ismail memerintahkan keluarganya mengerjakan salat dan zakat, dan Ismail adalah orang yang diridhai di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Ismail juga memerintahkan salat, memerintahkan zakat. Demikian juga puasa. Puasa ini juga syariat umat-umat sebelum kita. Allah mengatakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tentang haji juga Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin finnas bil hajji ya'tuka rijala. Umumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya. Jadi ibadah haji ada di zaman Nabi Ibrahim, di zaman kita juga ada. Nah, ini menunjukkan bahwa pokok-pokok ibadah tidak terjadi nasakh. Ya, itulah yang dimaksud di dalam poin yang kedua tadi, ya, dalil yang tidak terjadi nasakh itu maslahat yang terdapat di setiap waktu dan setiap tempat, itu terdiri dari tauhid, kemudian terdiri dari aslul iman, pokok-pokok iman, kemudian terdiri aslul ibadat, pokok-pokok ibadah, kemudian berikutnya adalah wa makarimil akhlak. Nah, akhlak-akhlak yang mulia. Minas sidqi wal afafi wal karami was syaja'ah, seperti jujur, kemudian menjaga kehormatan, kemudian kedermawanan dan keberanian, dan segala macam akhlak-akhlak yang baik lainnya. Maka ayat-ayat, demikian hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak tidak mungkin terjadi penghapusan. Ini berlaku bahkan bukan hanya di umat Nabi Muhammad, tapi juga di seluruh umat sebelum Nabi Muhammad. Maka umat sebelum kita juga diperintahkan untuk jujur, diperintahkan untuk dermawan, diperintahkan untuk ikhlas, ya. Ini berlaku kepada semua umat, tidak terjadi nasakh. Contohnya misalnya, Allah SWT berfirman tentang sifatnya tamunya Nabi Ibrahim. Ya, Allah sifati mereka dengan sifat al-karam, ya, sifat yang dermawan. Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bukankah telah tiba kepadamu cerita tentang tamu-tamunya Ibrahim yang dermawan itu? Al-mukramin. Dari kata karam. Maka sifat dermawan ini juga diperintahkan kepada mereka, bukan hanya kita saja. Demikian juga keberanian, asyaja'ah, keberanian. Ini juga diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Allah mengatakan tentang Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana doanya para nabi ketika berperang melawan orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, ya. Wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas, serta teguhkanlah langkah kami dalam melawan orang-orang kafir itu, setelah dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini apa ini? Ini adalah keberanian. Ya. Apa bedanya keberanian dengan kedermawanan? Al-karam dengan asy-syaja'ah. Al-karam itu dermawan, kalau asy-syaja'ah itu keberanian. Apa bedanya? Sebelum bicara beda, kita bicara kesamaannya dulu. Kesamaannya antara karam dan syaja'ah, karam itu dermawan, syaja'ah itu keberanian, dua-duanya itu adalah sifat dermawan. Bedanya, kalau karam itu dermawan dalam masalah harta. Itu karam. Tapi kalau syaja'ah itu dermawan dalam masalah jiwa. Itu perbedaannya. Kalau kesamaannya, dua-duanya adalah kedermawanan. Kalau dermawan itu dermawan dalam masalah harta, itu karom, ringan tangan, ya kan? Tapi panjang tangan ya istilahnya, panjang tangan. Kalau syaja'ah atau keberanian itu dermawan dalam masalah jiwa, ya. Dia begitu mudah untuk mengorbankan jiwanya untuk menolong agama Allah SWT. Itu syaja'ah namanya. Itu syaja'ah yang tidak sia-sia. Tapi kalau mengorbankan jiwanya, liyuqatilu hamiyatan, ya, untuk membela kelompoknya, membela sukunya. Nah, ini syaja'ah, ya, syaja'ah keberanian, tapi itu keberanian yang tidak berkah, keberanian yang sia-sia. Keberanian yang bermanfaat adalah keberanian mendermakan jiwa untuk menolong agama Allah SWT. Nah, ini semua diperintahkan kepada umat kita, umat sebelum kita. Wa nahwu dzalika fala yumkinu naskhul amri biha, dan akhlak-akhlak yang lainnya, maka ini tidak mungkin adanya nasakh terhadap perintah untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabih fi kulli zamanin wa makan. Demikian juga tidak mungkin terjadi nasakh pada larangan yang mengandung keburukan di setiap waktu dan tempat. Contohnya yang paling besar adalah asyirki, kesyirikan. Ya. Wa nahwi dzalika dan yang lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Sebentar. Kesyirki seperti syirik, kemudian wal kufri dan kekafiran. Kafiran ini lawannya iman. Maka tidak mungkin Allah mengharamkan kekafiran, kemudian memerintahkan iman, lalu Allah perintahkan yang sebaliknya. Ini tidak mungkin. Wa masawi'il akhlak, serta akhlak-akhlak buruk seperti al-kadzib, ya, seperti kedusta, wal-fujur, berbuat dosa, wal-bakhil, dan kekikiran, wal-jubun, dan sifat pengecut, dan lain sebagainya. Idz syara'i Ini syara'i' kulluha limasalihil ibad wa daf'ul mafasid anhum. Karena syariat ini Allah buat, tujuannya semuanya adalah untuk mewujudkan maslahat bagi seluruh manusia dan mencegah bahaya atau kerusakan dari mereka. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Berikutnya kita akan membahas tentang syurutun naskhi, syarat-syarat naskh. Yushtaratu lin-naskhi fi ma yumkinu naskhu syurutun. Agar naskh itu bisa dilakukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena yang namanya naskh itu dampaknya adalah membatalkan salah satu dalil. Membatalkan salah satu dalil. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan seorang mendakwahkan naskh, ya. Tidak boleh seorang sembarangan mendakwahkan naskh atau menyimpulkan naskh. Karena dampaknya fatal sebenarnya. Hukum asalnya kalau membatalkan salah satu hukum itu kan kekafiran, salah satu dalil dibatalkan. Itu kan kekafiran. Oleh karena itu, untuk bisa naskh ini harus memenuhi syarat yang sangat ketat. Yang pertama adalah ta'adzurul jam'u bainad dalilain. Tidak memungkinkan dilakukan kompromi antara dua dalil yang bertentangan. Kalau kita bertemu dua dalil yang tampak bertentangan, hadis misalnya, ataupun Al-Quran dengan hadis, ataupun ayat dengan ayat, maka langkah pertama yang harus kita tempuh adalah mengkompromikan. Tidak boleh ujuk-ujuk menghapus salah satunya. Tidak boleh. Jadi, naskh itu dilakukan ketika kompromi itu, ketika diupayakan dengan segala upaya, ketika dicari dari segala sisi, tidak ketemu titik temunya, nah itu baru bisa kemudian dinaskh. Contohnya dalil yang mungkin dikompromikan, ya. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang tentang lapang dada, mudah memberikan maaf, sabar terhadap musuh-musuh Islam. Di sisi yang lain ada ayat-ayat jihad yang merintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Ini ayat ini maksudnya berbicara dalam suasana medan perang, ya, medan perang, bukan suasana damai. Ada ayat yang mengatakan kita dimintakan sabar, memaafkan, ya. Tapi ada ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk ya waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun mereka berada, ya kan? Nah, ada yang mengatakan bahwa salah satu ayat-ayat yang berbicara tentang perintah minta maaf, bukan minta maaf ya, perintah memaafkan, ya, perintah sabar itu sudah dinaskh dengan ayat tadi. Ini tidak benar. Karena dua dalil ini mungkin untuk digabungkan, kompromikan. Gimana cara mengkompromikannya? Kompromikannya adalah ayat yang merintahkan untuk bersabar, menghadapi musuh tadi, bersabar, mengalah, itu dipraktekkan ketika kondisi kaum muslimin lemah. Adapun ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berperang, itu dipraktekkan, diterapkan ketika kondisi kaum muslimin kuat. Dengan demikian dapat terkompromikanlah dua ayat tersebut. Tidak boleh dinaskh. Ya. Contoh yang lain misalnya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang Anda cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini berbicara tentang paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, ya. Paman yang dicintai oleh Nabi SAW, dan paman ini juga sangat mencintai Nabi, bahkan diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa cintanya Abu Thalib kepada Muhammad itu lebih daripada cintanya kepada anak-anak kandungnya. Namun Allah takdirkan dengan hikmah dan ilmunya Abu Thalib meninggal di atas kemusyrikan. Nah, dua ayat ini tampak bertentangan. Saya katakan tampak bertentangan karena apa? Karena secara hakikat itu tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih itu bertentangan. Tidak mungkin. Bertentangan itu tampak di kurangnya ilmu kita. Di akal kita karena kurangnya ilmu kita atau buruknya pemahaman kita. Tapi kalau hakikat tidak ada yang bertentangan. Karena ini dari Allah SWT. Ya, kalau kitab yang bukan dari Allah terjadi banyak kontradiksi. Tapi kalau ini dari Allah, Allah Maha Benar, Allah Maha Alim, Maha Berilmu, tidak mungkin ada kontradiksi di dalam kitab Allah. Ya. Ada ayatnya dalam Al-Quran yang berbicara tentang tema ini. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, maka akan kalian dapati di dalamnya banyak kontradiksi. Ya, dua ayat ini tampak kontradiksi. Yang satu mengatakan yang Asy-Syura innaka latahdi ila siratim mustaqim, ini menetapkan bahwa Nabi itu bisa memberikan hidayah. Tapi ayat yang kedua innaka latahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ayat yang kedua ini menunjukkan Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Sebagian orang mengatakan ayat yang kedua tadi dinasakh oleh ayat yang pertama. Nabi bisa memberikan hidayah. Adapun ayat yang mengatakan bahwasanya Nabi la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah orang-orang yang Anda cintai, ini sudah dinasakh dengan firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, sebagian menyimpulkan seperti itu, maka dia tidak benar. Kenapa? Karena masih bisa dikompromikan dua ayat ini. Gimana wujud mengkompromikannya? Ya, titik temunya adalah ayat yang berbicara hidayah tadi, maksudnya adalah hidayah itu al-irsyad. Ya. Itu maksudnya adalah hidayatul irsyad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, itu hidayatul irsyad. Hidayah memberikan petunjuk berupa memberikan petunjuk yang bisa diupayakan oleh manusia. Itu namanya hidayatul irsyad. Bisa melalui ucapan ataupun bisa melalui tindakan. Kalau ucapan ya seperti ceramah, ngisi kajian, memberikan nasihat. Kalau melalui tindakan bisa berupa keteladanan, ya. Ini namanya hidayatul irsyad. Adapun hidayah yang ditiadakan di ayat yang kedua yang saya baca tadi, innaka la tahdi, itu maksudnya adalah hidayatul taufiq, ya. Hidayah taufiq. Yang mana hidayah itu hanya wewenang Allah. Kenapa dikatakan wewenang Allah? Karena itu adalah hidayah untuk memasukkan cahaya kebenaran di dalam hati manusia. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Karena itu urusan hati, ya. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Sampai Nabi kita Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah taufik untuk paman beliau sendiri yang paling beliau cintai, yaitu Abu Thalib. Ya. Sehingga dengan demikian dapat terkompromikanlah dua dalil tersebut. Jadi selama mungkin digabungkan, dikompromikan, tidak boleh dilakukan nasakh atau penghapusan. Fa in amkanal jam'u fala naskha. Kalau mungkin dikompromikan maka tidak boleh ada nasakh. Li imkanil amal bi kullin minhuma. Karena memungkinkannya mengamalkan kedua dalil. Baik. Para pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang. Syarat yang kedua. Al-ilmu bi ta'khirin nasikh. Pengetahuan terhadap waktu datangnya nasikh. Mengetahui bahwasanya adanya nasikh yang datang setelah dalil yang dihapus itu. Wa ya'lamu dhalika imma bin nasi, hal tersebut dapat diketahui bisa melalui nas, yang kedua bisa melalui kabar sahabat, yang ketiga aw bit tarikh atau melalui tarikh. Tarikh itu adalah tanggal atau waktu. Ya. Ada istilah nasikh, ada istilah mansukh. Nasikh itu adalah penghapus ayat ataupun hadis yang menghapus hukum. Adapun mansukh adalah ayat atau hadis yang dihapus. Jadi yang menghapus itu namanya nasikh, yang dihapus itu namanya mansukh. Biasanya nasikh itu datangnya setelah mansukh. Nah, ketika kita tahu kalau kita mau pakai metode nasikh, ya, kalau kita mau pakai metode nasikh, ketika menemukan dalil yang bertentangan, itu boleh asalkan kita tahu bahwasanya nasikh itu datang setelah mansukh. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya kalau kita menangkap adanya, kita menyangka ada sebuah ayat itu berstatus sebagai nasikh, penghapus, tapi ternyata setelah dicek itu turunnya sebelum mansukh. Nah, enggak mungkin itu terjadi. Enggak mungkin kita terapkan nasikh di situ. Jadi syarat yang kedua, harus mengetahui nasikh datang setelah mansukh. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ada tiga metode. Bisa dengan nas, bisa dengan kabar sahabat, bisa dengan tarikh. Contohnya dengan nas. Nas itu jadi yang menghapus langsung dalil itu sendiri. Jadi di dalam dalil itu ada redaksi-redaksi yang menunjukkan penghapusan hukum. Contohnya, seperti sabda Nabi SAW, kuntu adzantu lakum fil istimta' minan nisa. Wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Dahulu aku izinkan kalian untuk nikah mut'ah. Kemudian Allah telah haramkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Nah, di sini nasakhnya langsung dari redaksi dalil itu sendiri. Wa inna allaha qad harrama. Nah, di sini. Dan sekarang Allah telah haramkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Ya, jadi di awal Islam dibolehkan nikah mut'ah. Kemudian syariat itu dihapus. Kita mengetahui syariat itu dihapus dari mana? Dari an-nas. Ya. Kita tahu syariat itu dihapus karena apa? Karena nasikhnya datang setelah mansukh. Kemudian kita mengetahuinya dari nas. Dari sabda Nabi langsung. Kemudian contoh yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini contoh yang dari nas. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan berziarah. Sekarang silakan berziarah. Ini nasikh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, yang dilarang itu mansukhnya. Jadi di sini nasikhnya langsung dari nas, langsung dari redaksinya langsung tertera di dalam dalil. Ya, fazuruha. Nah, sekarang silakan kalian berziarah. Wa mithalu ma ulima bi khabari sahabi. Contoh yang nasikhnya itu diketahui melalui kabar dari sahabat. Qaulu Aisyah, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzila minal Qur'an ashra radaat ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Dahulu yang di antara wahyu yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat yang berbicara tentang 10 jika ada bayi yang disusui 10 kali, maka itu sudah menjadikan dia mahram. Kemudian ayat ini dihapus sehingga dihapus menjadi 5 kali susuan saja. Jadi dulu di awal Islam, syarat seorang itu menjadi anak persusuan ataupun saudara persusuan ketika dia disusui 10 kali. Lalu kemudian ini dihapus menjadi khamsu ma'lumat, ya. Jadi 5 kali saja. 5 kali disusui maka sudah menjadi mahram. Dari mana kita tahu bahasanya itu sudah dihapus, yang 10 kali susuan itu sudah dihapus? Dari kabar sahabi, ya, dari khabarus sahabi. Ini Aisyah yang mengatakan, ya, kana fi ma unzila minal Qur'an, dahulu ya di antara ayat yang diturunkan dalam Qur'an itu adalah 10 kali ayat yang berbicara, 10 kali susuan, maka menjadi mahram. Thumma nusikh nabi khamsi ma'lumat. Kemudian ayat itu dihapus, dihapus redaksinya dan sekaligus hukumnya, makanya sudah tidak ada kan itu dalam Al-Quran, ayat itu enggak ada lagi. Kemudian dihapus, mungkin dengan sabda Nabi ya, dihapus dengan sabda Nabi SAW, 5 kali susuan sudah menjadikan mahram. Nah, ini kabarnya dari mana? Kalau itu dihapus dari sahabat. Nah, ini bisa kita kita menerapkan nasakh ya. Kita mengatakan adanya nasakh kalau dasarnya perkataan sahabat seperti ini. Mengapa? Karena sahabat itu semuanya adil. Sahabat itu semuanya kredibel. Tidak mungkin ada sahabat yang berbohong. Enggak mungkin. Makanya para ulama hadis, mereka tidak pernah mengkaji tentang kredibilitas para sahabat. Apakah ini jujur atau hafalannya kuat atau apakah ini suka berbuat fasik atau tidak. Enggak ada pembahasan di dalam para ulama hadis. Karena mereka meyakini sahabat itu semuanya adil. Artinya adil di sini bukan adil tidak berat sebelah ya. Maksudnya adil di sini adalah kredibel ya. Capable, kompeten dalam menyampaikan kabar karena enggak berdusta dan sebagainya. Soleh, tinggi ketakwaannya. Gimana enggak tinggi ketakwaannya sementara yang memberikan rekomendasi langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang dahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka dengan baik, mereka itu diridhai oleh Allah dan Allah meridhai mereka. Ya Allah ridha, sudah Allah katakan Allah meridhai mereka, enggak mungkin mereka itu berbuat dosa dalam menyampaikan kabar. Nah. Contoh yang ketiga nih sekarang. Wa mithalu ma ulima bitarikh. Contoh nasakh yang diketahui melalui tarikh. Tarikh itu tanggal ataupun waktu kejadian. Qauluhu ta'ala al-ana khaffafallahu 'ankum. Sekarang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang aku ringankan kalian ya. Wa 'alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui adanya kelemahan pada diri kalian. Nih, ayat yang kita bacakan tadi. Di awal Islam, satu pasukan kaum muslimin itu wajib untuk melawan 10 pasukan. Kemudian al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kalian. Iyyakum minkum. Gimana ayatnya tadi sebentar? Sebentar ayatnya tadi ya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Jika kalian berjumlah 100 pasukan bersabar, maka dapat mengalahkan 200 pasukan. Jadi 1 banding 2. Yang satu yang pertama tadi 1 banding 10 dihapus menjadi 1 banding 2. Kita mengetahui bahwa perintah yang pertama, satu pasukan Islam harus melawan 10 pasukan itu dihapus melalui apa? At-tarikh ya, melalui tarikh ya. Melalui waktu ataupun tanggal. Dari mana kita tahu waktu di dalam ayat ini? Dari kata al-an. Wa qauluhu al-an yadullu ala ta'akhkhuri hadzal hukmu. Maka kata-kata al-an ini menunjukkan bahwa hukum tersebut, hukum yang menghapus itu datang setelah hukum yang tadi. Al-an, sekarang, yang berlaku sekarang ya. Al-an itu kan sekarang ya, berbeda dengan yang dahulu ya. Sekarang cukup 1 lawan 2. Kalau dulu 1 lawan 10. Nah ini. Wakadha law zakara law zukira anna nabiya sallallahu alaihi wasallam hakama bisyai'in qabla al-hijrah. Contoh yang lain, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan suatu hukum, menghukumi sesuatu sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Thumma hakama ba'daha bima yukhalifuhu. Kemudian setelah beliau tinggal di Madinah, menetapkan hukum yang berbeda padahal kasusnya sama. Fathani nasikh, maka hukum yang terakhir tadi berfungsi menghapus hukum yang awal, ya, hukum yang ditetapkan bi sebelum bi berhijrah. Ini diantara contoh yang penerapan nasakh melalui at-tarikh, ya, melalui at-tarikh, mengetahui tanggal ataupun waktu datangnya an-nasikh. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, syarat nasakh yang ketiga, thubutun nasikh. Thubutun nasikh, validitas nasikh harus berupa dalil yang valid. Nasikh harus berupa dalil yang valid. Maka hadis yang lemah tidak bisa menghapus hadis yang sahih ataupun hadis, bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, hadis yang ahad, hadis ahad menghapus hadis mutawatir itu tidak bisa. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wasyaratul jumhur an yakuna aqwa minal mansukh aw mumatsilan lahu. Disinggung oleh penulis di sini. Mayoritas ulama mensyaratkan nasikh itu harus lebih kuat daripada mansukh. Dalil yang menghapus itu nasikh, ya. Itu harus derajatnya harus lebih tinggi. Ya. Derajatnya harus lebih kuat daripada dalil yang dihapus. Aw mumatsilan lahu, atau selevel. Fala yansakhul mutawatiru indahum bil ahad. Fala yansakhul mutawatiru indahum bil ahad. Maka hadis mutawatir menurut jumhur ulama tidak bisa dihapus oleh dalil yang ahad. Wa in kana thabitan, meskipun keduanya itu sahih. Sama-sama sahih. Tapi kan mutawatir lebih kuat daripada ahad. Nah, kalau menurut jumhur tidak bisa menghapus. Karena mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi, sampai mustahil terjadinya kedustaan. Kalau ahad diriwayatkan oleh satu orang, bisa diriwayatkan oleh dua orang. Kalau satu orang itu namanya gharib, kalau diriwayatkan oleh dua perawi itu namanya aziz, atau diriwayatkan oleh tiga perawi, ya, itu namanya masyhur. Nah, tiga ini namanya ahad, ya. Disilakan berulang dengan hadis ahad. Wal arjah annahu la yushtaratu an yakuna an-nas an yakuna an-nasikhu aqwa aw mumatsilan. Namun pendapat yang kuat, tidak disyaratkan nasikh itu harus lebih kuat daripada mansukh ataupun harus selevel, ya. Li anna mahallan naskhi al-hukmu. Karena yang menjadi objek nasikh itu adalah hukum. Bukan di sanad, ya, bukan di sanadnya. Bukan di silsilah periwayatan hadis, bukan di rantai hadis, tapi di isi hadis itu sendiri, ya, di hukum. Halun naskhi al-hukmu, objek naskh itu adalah pada hukum. Wala yushtaratu fi thubutihi tawatur, sementara untuk menetapkan suatu hukum syar'i itu tidak disyaratkan harus melalui hadis mutawatir. Makanya kan banyak syariat Islam yang bersumber dari hadis-hadis ahad tuh banyak. Bahkan kata para ulama, paling banyak syariat Islam itu sumbernya dari hadis ahad. Kalau hadis mutawatir hanya beberapa saja. Kalau seandainya hukum itu hanya sah ditetapkan melalui hadis mutawatir, akan banyak syariat Islam yang terabaikan, yang didustakan. Makanya kalau hukum itu tidak harus, untuk menetapkan hukum syariat tidak harus menggunakan hadis mutawatir. Ini pendapat yang tepat seperti itu. Baik itu masalah akidah maupun muamalah maupun ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Dalilnya di antara Nabi SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nabi pernah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman itu sendirian Mu'ad. Kan itu ahad itu. Berarti beliau adalah perawi yang ahad sendiri. Menyampaikan kabar yang sendiri. Dan di antara isi dakwah Mu'adz itu saja, ya, tentang tauhid, tentang akidah, ya, tentang ibadah, ya kan. Bahkan yang pertama kali kan Nabi perintahkan untuk mengajak mereka untuk bertauhid. Setelah itu apa? Sholat, kemudian zakat. Demikian ketika Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umar ke Madinah sebelum berhijrah, juga sendiri Mus'ab bin Umar. Kalau seandainya hadis ahad itu tidak bisa diterima, tentu dakwahnya Mus'ab bin Umar enggak sah. Dan tentu saja kalau seandainya hadis ahad itu tidak bisa diterima untuk menetapkan hukum syariat, tentu Nabi Muhammad tidak akan hanya mengutus satu orang Mus'ab bin Umair ataupun satu orang Mu'adz bin Jabal. Nah, ini dalil yang tegas yang menunjukkan hadis ahad itu bisa untuk menetapkan hukum. Dan yang namanya objek nasakh itu dihukum. Bukan di banyaknya perawi. Bukan di apa ya namanya mata rantai hadis ya, atau rantai hadis, tapi di hukum. Namanya hukum, tidak harus menggunakan hadis mutawatir, sehingga nasikh itu tidak, nasikh yang akan menghapus hukum tidak disyaratkan harus berupa dalil yang mutawatir ya, bisa dalil, bahkan bisa dalil yang lebih lemah daripada yang dihapus. Demikian insyaallah, besok kita akan lanjutkan lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.